Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Panjenenganipun Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf, panjenenganipun Bapak Kapolres Kabupaten Klaten ingkang tansah kula hormati, Bapak-bapak Muspika Kecamatan Pedan lan panjenenganipun Bapak Lurah, para alim ulama, para kiai, para pinisepuh, saha para sesepuh ingkang tansah kula hormati saha kula pektosi, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, wonten ing dalu menika kita saged pepanggihan silaturahim wonten ing majlis keden berzikir dan bersolawat. Mugi-mugi acara wonten ing dalu menika saestu katatet dening Allah Subhanahu wa taala dados ngamal soleh kula lan panjenengan sedaya. Lan ugi wausan shalawat wonten ing dalu menika saged dadosaken kula lan panjenengan sedaya tansah pinaringan syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, wonten ing dalu menika kula kedawuhan supados ngaturaken sekedhik ingkang badhe kula aturaken inggih menika sebagian waosan ingkang asring dipun waos dening panjenenganipun Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf, inggih sok kadang kala dipun waos dening akhinal kiram Mas Kiai Wahid. Yeh menika idza da'awtallaha fi amrin azim au asif fabda du'aaka waqtatimhu bis sholati 'alal habib. Dawuh menika saestu gugah dumateng kula lan panjenengan sedaya supados kula lan panjenengan sedaya menika ngatah-ngatahaken shalawat dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten setunggalipun sahabat matur dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, menawi kula menika nyuwun teng Gusti Allah, menika shalawat menika kula waos teng pundi? Napa teng awalipun, napa teng tengahipun, napa teng akhiripun? Kanjeng Nabi anggenipun paring dawuh nyang awale. Lajeng sahabat kala wau matur, menawi awal menika sampun kula wiwiti kanthi shalawat Kanjeng Nabi, shalawat kula waos wonten ing pundi malih? Kanjeng Nabi paring dawuh yen dungamu wis mbok awali nganggo shalawat, akhire dungamu ya tutupen nganggo shalawat. Menawi donga kula sampun kula awali mawi shalawat, akhiripun nggih sampun kula tutup kanthi shalawat, prayogi maca shalawat wonten pundi malih Kanjeng Nabi? Nyang tengah-tengah dungamu ya kek ana shalawat. Menika nedahaken bilih kula lan panjenengan sedaya menika dipun dawuhi dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supados ngatah-ngatahaken anggenipun kita menika maos shalawat dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nedahaken bilih kula lan panjenengan sedaya menika mahabbah dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan alhamdulillah redaksi kala wau menika engkang artosipun menawi kula lan panjenengan sedaya menika nyuwun teng Gusti Allah, gadahi kepinginan, gadahi hajat, gadahi kebutuhan dumateng Gusti Allah dalam hal urusan yang sangat penting, fi amrin azim. Kula lan panjenengan sedaya menika sok kadang kala gadahi permasalahan-permasalahan ingkang penting, duwe problem-problem ingkang awrat. Kados dene kala wau Bapak Kapolres sampun paring dawuh di bulan Mei banyak kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, banyak sesuatu yang akan kita lihat. Menika termasuk fi amrin azim, sesuatu yang sangat penting. Lah menawi kula lan panjenengan sedaya nyuwun teng Gusti Allah, nyuwun supados permasalahan-permasalahan ingkang penting kala wau menika saged dipun ijabahi dening Allah, fabda bisolati ala nabi. Donga-donga kala wau menika dipun awali kanthi maos shalawat dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqtatimhu bisalah. Semanten ugi penutupan menika ugi dipun waosaken shalawat. Lah shalawat kedan bersholawat ini niki wekdalipun teng akhir bulan April. Dalam rangka menyambut bulan Mei menika kula lan panjenengan sedaya sebagai warga Klaten sampun shalawat dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menapa mualih bapak-bapak polisi nggih sampun ikut andil bersholawat tumut nutuk terbang menika. Setunggalipun pandangan ingkang ngremenaken sanget. Dados bisholati alal habib kula lan panjenengan sedaya menawi gadahi penyuwunan umpaminipun putra-putranipun badhe ujian. Kita nyuwun dhateng Gusti Allah, ya Allah mugi-mugi anggenipun anak kula menika nindakaken ujian panjenengan paringi, sukses panjenengan paringi, gampil. Nyuwunipun menika kedah dipun wiwiti kanthi maos shalawat dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang naminipun nyuwun menika ampun ngantos dadaan, ampun ngantos menapa nggih langsung dodok-dodok langsung njuk duit niku mboten. Mawi wasilah rumiyin. Wasilah dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maos shalawat dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangke menawi badhe dipun tutup inggih ngelem malih dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pramila Allah Subhanahu wa taala paring dawuh, ya ayyuhallazina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Supados kula lan panjenengan sedaya menika ngatah-ngatahaken anggenipun maca shalawat. Sebab kanthi shalawat manah kula lan panjenengan sedaya badhe dipun paringi tenang. Penyuwunan-penyuwunan kula lan panjenengan sedaya badhe dipun paringi ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat kula lan panjenengan sedaya ugi badhe dipun paringi kondusif. Asring sampun asring kula aturaken majlis-majlis ingkang mekaten menika saestu majlis ingkang nenangaken ati, ngremenaken sanget. Terkumpulnya beberapa orang tapi kondisinipun kondusif. Mangke menawi wonten kempalan-kempalan berapa ribu orang menika sok kadang kala dipun awali mawi kat nopo gerakan-gerakan ingkang boten sae dipun tutup kanthi perilaku-perilaku ingkang boten sae. Namun menawi sholawat-sholawatan ingkang mekaten menika, insyaallah mulai awal sae, tengah-tengah sae, pungkasanipun ugi sae. Inggih senajan enten tiyang sing dereng remen menika inggih sampun biasa. Nggih. Kula lan panjenengan sedaya mboten perlu nanggapi tiyang-tiyang ingkang mboten dereng remen. Sekedhik badhe kula aturaken nggih nyuwun pangapunten menawi panjenengan sampun nate mireng, kula nggih nyuwun pangapunten menawi dereng nggih nyuwun pangapunten. Kula badhe ndongeng judulipun menika Pedus Cap Kirik. Sampun nate napa dereng? Pedus Cap Kirik. Ngeten critanipun ngeten. Kula niku nembe mawon tengok-tengok teng pundi tenggen teras kula. Kula nembe ngalamun inggih amargi anak kula 6 niku bulan April dereng bayar SPP. Kula mumet sangat menika. Gek piye carane aku iso bayar SPP? Kula ngeten. Tengah-tengah kula mikir ngeten menika. Anak kula mbarep ngemutke kula, "Pak, dereng bayar listrik." Subhanallah, tambah mumet melih. Mboten ledangu bojo kula matur dhateng kula, "Mas, nyuwun pangapunten, berase telas." Niki fi amrin azim niki. Akhiripun kula muter, akal kula puter piye supaya aku iki ndang iso bayar telu iki sing penting kabeh. Yen nganti aku ora bayar SPP anakku ora iso ujian, yen nganti aku ora bayar PLN iki mau listrikku mati, yen nganti aku ora iso nukake beras sak omah poso. Terus sing arep tak dol iki apa? Kula mikir arep adol apa sebab kula dhuwit pun mboten gadah. Kula mikir apa adolake. Wis sakniki nembe-nembe dobung. Masalah akeh kula bareng dereke Habib Syekh Umroh menika rencang-rencang iki ora tuku kurma, ora tuku apa-apa. Kabeh antri nyang toko akeh kabeh. Padahal sing didol teng mriku niku akeh pacitan. Akeh kula-kula cekel ngene iki apa ki tak dol ya. Engko pol-pol ya nyang-nyangane murah. Akhiripun kula niku kemutan tesih gadah turahan wedhus iji. Gadah klangenan mendo kula sing rada lumayan menika. Tesih setunggal kepeksa kula taleni guru nggih, kula cencang, kula beto ajeng kula beto teng silir. Ajeng kula sadi. Bismillah. Nuntun wedhus dumugi medal saking regol kula. Kula nuntun wedhus dalam rangka mau menjual untuk melaksanakan bayar telung perkara niku wau. Kula kepethuk kanca kula kenthel kenal banget. Celuluk ngarani kula ngeten takon kula, "Gus, cilikmu mbok dol pira?" Kula niku ngelus dodo, "Ya Allah, iki wedhus diarani aku arep nesu, ora paedah, ngapain kok nesu? Yen nganti nesu aku ora sida dodol, engko listrikku mati." Ah, kula teke mawon kanca kenthel kula, "Dul, cilikmu mbok dol gane pira?" Kula teke mawon, kula mboten gagas. Kula mlaku ngidul dalan Dokter Wahidin, kula mlayu napa ngetan dumugi Sabar Motor Tegal Sari. Kula teng mriku kepethuk kanca kula sing luwih kenthel omahe mburi omah kula persis. Dheke cruluk, "Mbok dol pira, Dul, cilikmu?" Subhanallah. Kanca loro kok ngarani cilik. Kula teke mawon, bablas kula mlaku ngetan napa bunderan tipes kula ngetan ngidul dumugi tipes kepethuk kanca kula tur rodok sedulur. Akhiripun ngarahi meneh. Dul, rasah mbok gawa nyang silir. Engko nyang-nyangane kirikmu ora. Tak tukune wae kirikmu. Kula ndeprok para rawuh sedaya, kula ndeprok. Kula cekel wedhus niku kula liling. Iki wedhus. Kok diarani kirik? Kula cekel sikile ya sikil wedhus. Kula cekel buntute ya cekel ya wedhus buntut. Oh, ya buntut wedhus. Anyel kula niku lambene wedhus kula tapuk. Wek wedhus. Wedhus tenan, wedhus tenan. Ning mengapain tiga orang ini ngarani aku? Iki kok ngarani kire? Iki sing kleru ki aku apa dhewe? Padahal saking griya kula yakin niki wedhus tenan. Es kula biarkan anjing-anjing itu menggonggong. Kafilah tetap berlalu. Saya yakin bahwa ini adalah kambing. Kula beto teng silir saestu. Dumugi silir. Bakul-bakul. Silir niku grunduk kirek teko, kirek teko. Dol kirek murgane piro? Kula mlayu ora wis daya. Kirek kula ting pedus kula tinggal kula mulih. Kula badhe nyuwun pirsa. Kula mulih dalam kondisi ngeten iki beto arta napa mboten? Beto arta napa mboten? Saya tidak jadi jual dan dagangan saya lempar. Mulih wis orang gawa duit, pedus kula hilang. Ini menunjukkan cerita ini kondisi kula lan panjenengan sedaya. Jaman sakniki niku awake dhewe gawa barang bener ning diarani kleru. Tepuk tangan. Shallu ala Muhammad. Awake dhewe iki gawa barang bener. Gawa barang sing ana dalile ning mereka mengatakan kuwi syirik. Awake dhewe gawa sunah ning diarani bid'ah. Lah yen awake dhewe iki ora kuat. Niku kados kula wau. Aku nggawa wedhus diarani kirek. Aku ora kuat, akhire kula culke. Lah bareng kula culke, duit mboten kula tampi, wedhus kula ilang. Maka menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, walaupun orang-orang itu mengatakan apapun, awake dhewe tetap eksis bersolawat. Walaupun ana wong sing ngarani iki mau elek-elek-elek biarkan. Bareng kula slidiki, ternyata kirike dheke. Lho. Allahumma. Lho niki para rawuh sedaya, dados akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jaga aturan, jaga fatwa nasihat para alim ulama. Jogo nasihatipun para kiai amaliyah-amaliyah ingkang mekaten menika yo kula aturi ila yaumil qiyamah. Ora perlu terpengaruh kawan kalian situasi lan kondisi. Eksis bersolawat. Pramila alhamdulillah dalu niki kenikmatan buat keden bersolawat. Pinten-pinten dalu udan sing yo ngoten. Pau dalu kula nderekaken Habib Syekh wonten khalipun Mbah Kyai Idris Pacangan. Ujian sing masyaallah. Ning alhamdulillah tidak ada satu orang pun yang keluar dari majelis. Puluhan ribu sepanjang jalan Kacangan menika. Luar biasa. Malah panitiane kendel banget tanpa tenda sithik-sithik. Ini menunjukkan bahwa wa amma ma yang fa'unas fayam kusufil ard. Segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia itu akan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pramila majlis zikir wirid dan yasinan tahlilan selawatan ingkang mekaten menika mugi-mugi kulolan panjenengan sedaya saged njaga ngantos akhir kulolan panjenengan sedaya. Allahumma amin. Pramila pindah malih, mugi-mugi kulolan panjenengan sedaya saged pinaringan syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersolawat pada malam hari ini dan malam-malam berikutnya. Mekaten ingkang saged kula aturaken menawi wonten kekiranganipun saestu nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wedhus cakire. Alhamdulillah diawali sholawat, diakhiri sholawat. Di sini saya mempunyai satu tulisan. Kalaupun suatu hari engkau lupa di mana benih itu kau tanam, ya. Kalaupun suatu hari engkau lupa di mana benih itu kau tanam, maka hujan akan memberitahu di mana kamu menanamnya. Seandainya kita ini lupa menanam benih di istilahnya di dataran yang begitu luas, kita cari ke sana ke sini, kita tidak berjumpa dengan benih yang kita tanam, tunggulah hujan. Nanti hujan akan memberi jawaban kepada Anda di mana benih itu Anda tanam. Di sini maksudnya, oleh karena itu lakukanlah kebaikan dimanapun Anda berada. Dan kepada siapapun, meskipun kita tidak tahu kapan dan di mana bisa memetik buahnya, kalaupun buah itu tidak sempat kita petik di dunia, maka pasti kita akan memetiknya di akhirat. Jadi gini, kadang kita ini bingung arep amalnya, apa amalku cilik-cilik ini ketompo. Kadang kita bingung begitu, kita tidak usah bingung. Berbuat baiklah dimanapun kita berada. Nanti di akhirat atau di dunia, kita akan menanam, apa akan menuai hasil daripada apa yang telah kita tanam. Jadi kita kadang itu satu biji, misalnya apa, satu biji lombok, kita buang begitu aja, kita tidak tahu di mana tempatnya. Tetapi nanti dengan adanya hujan turun, benih itu akan timbul, akan tumbuh menjadi tumbuhan. Kita lihat subhanallah, akhirnya panen lombok. Kalau benih-benih itu kita tanam di mana tempat dengan sebanyak mungkin, insya Allah nanti pula kita akan panen sebanyak apa yang kita tanam. Karena kadang kita lupa di mana kita berbuat baik. Wes, terus jangan mikir perbuatannya. Insya Allah nanti Allah akan memberi jawabannya di akhirat bahwa semua perbuatan Anda akan diberi pahala sesuai dengan perbuatan Anda. Minimal tadi apa yang dikatakan Ustaz kita, guru kita Gus Karim, bagaimana kita berbuat baik kepada siapapun, ya, sebagaimana Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mengedepankan kebaikan, selalu mengedepankan kebaikan untuk siapa? Untuk orang lain. Kalau Rasulullah memiliki makanan yang enak-enak, Rasulullah berikan makanan itu kepada para sahabatnya, baru terakhir nanti Rasul dan keluarganya. Niku nek enten durahane nek mboten nggih mboten nampi napa-napa. Jadi Rasulullah selalu memikirkan umatnya lebih daripada memikirkan dirinya dan keluarganya. Oleh karena itu, wahai umat Nabi Muhammad, sayangilah kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Timbulkan rasa rindu kepada kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gembirakan hati kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti sunnah Nabi Muhammad, karena dengan mengikuti sunnah beliau pasti akan gembira. Dan ikuti akhlak-akhlak beliau, karena mengikuti akhlak beliau kita akan bahagia dunia dan akhiratnya. Itu sebagai pesan. Tanamlah benih dimanapun kita berada, benih kebaikan. Jangan memikirkan hasil daripada benih itu. Tunggu hujan, maksudnya Allah nanti akan memberi kabar kepada kita. Nanti kalau kita masuk kubur sama Allah, kilo amalmu, kilo amalmu, terus kiriman amal. Kadang kita bingung, aku ini ngamal apa, kok orang yang amalnya kok kirimannya banyak. Lupa dengan benih yang kita tanam. Benih yang ditanam itu tadi kebaikan, termasuk kumpul kulon jenengan dalu niki, ini termasuk benih kebaikan. Nanti dikubur masing-masing, dan kita lihat orang-orang yang pernah mengikuti majelis-majelis seperti ini, kubur-kubur mereka terus dapat kiriman. Setiap kita majelis kita doakan mereka. Setiap majelis kita doakan, ya Allah, orang-orang yang pernah mengikuti majelis kami di masa yang lalu yang telah meninggal dunia, sampaikan pahala yang kita lakukan ini bersama untuk mereka. Jadi sampai terus nikmati wong-wong sing melu majelis Ahlus Sunnah wal Jamaah. Doa ini tidak mungkin diucapkan kecuali kepada orang ahli sunnah saja. Orang ahli sunnah itu kalau berdoa biasanya kita awali majlis seperti yang biasa kita bacakan, Allahummaghfir lahum wa yu'idu 'alaina min asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa nafahatihim wa asrarihim wa barakatihim fid din wa dunya wal akhirah. Itu kita minta dan kita doakan mereka. Jadi masyaallah, mudah-mudahan majlis ini terus akan meningkat, dan saya yakin juga insyaallah Indonesia pun selamat berkat majlis selawat. Dan kita sebagai pemuda-pemudi yang tadi kita sampaikan di dalam syair itu, hati-hati jangan gampang terpancing dengan keadaan zaman saat ini, terutama anak-anak muda. Jangan, jadilah anda anak-anak muda yang betul-betul kuat keyakinan kepada ahli sunnah wal jamaah. Jangan ngalor ngidul, ojo mikir sing aneh-aneh. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian kecuali safinah atau kapal-kapal yang dibawa oleh para ulama-ulama kita. Siapa mereka? Mereka adalah ulama-ulama seperti Mbah Hasyim Asy'ari, ulama-ulama seperti siapa? Wali Songo. Ini yang sudah menunjukkan jalan yang benar. Jangan kita ragu, jangan kita bingung. Kalau ada orang yang mungkin mengatakan begini dan begitu, dengarkan saja, jangan diikuti. Ikuti yang sudah, insya Allah akan lebih selamat. Saya tidak mengatakan saya lebih baik daripada mereka, tidak. Tetapi saya ingin mengajak saya dan kalian untuk selamat sebagaimana Allah menyelamatkan orang-orang terdahulu. Jadi tidak mungkin ya, Wali Songo itu termasuk orang-orang yang diselamatkan Allah. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa Wali Songo tidak termasuk orang yang diselamatkan Allah atau orang surga, ya orangnya itu yang perlu dicek dan recheck. Otak itu yang oponeng. Sunan Pandanaran ini wali. Ada yang mengatakan Sunan Pandanaran bukan wali, itu tidak boleh diziarahi, tidak boleh inilah. Kamu ada apa sama Sunan Pandanaran? Sunan Pandanaran itu jasanya sudah luar biasa. Kamu berjasa apa? Jasa kamu apa nih dibandingi karo Wali Songo? Wali Songo sudah berjasa untuk mengislamkan sekian persen umat yang ada di negeri kita ini. Dan kamu berapa orang yang sudah masuk Islam dari tanganmu, dari lesanmu? Si jiwi ora enak ngono wis rada kemaki. Nggih, hati-hati. Terus anak-anak muda, jangan sampai gampang terombang-ambing. Jangan bingung bahwa agama itu bukan agama yang agama Islam ini. Datangnya bukan dengan kekerasan. Sekarang kan ada yang mengatakan pokok ikutu gini, orang ini orang itu belum. Alon. Jangan dikira para ulama kita tidak berjihad. Jangan dikira Wali Songo tidak berjihad. Mereka berjihad-jihad. Mereka menghasilkan 95%. 90% umat Indonesia ini menjadi umat yang ada di negeri ini menjadi Islam. Itu jihad mereka. Lah jihad jenengan kalih kula sakniki umat sing Islam malah padu kalih jenengan terus. Bendino misui jenengan terus. Naudzubillah min dzalik. Mosok jihad pisu-pisuan, mosok jihad paten-patenan Islam karo Islam. Mboten ngoten. Jadi hati-hati, jangan kita gampang terprovokasi dengan coro-coro yang ketoknya Islami tetapi nanti akhirnya masyaallah naudzubillah min dzalik. Kita doakan saudara-saudara kita yang lupa supaya kembali di jalan Allah dan Rasulnya Muhammad. Kita doakan saudara-saudara kita yang sudah taat supaya meningkat ketaatannya. Kita doakan pemuda-pemudi kita, semuanya pemuda-pemudi yang bisa dibanggakan oleh Rasulullah, dibanggakan oleh orang-orang tua, dibanggakan oleh pahlawan-pahlawan bangsa, dan pemuda-pemudi yang nantinya akan memimpin negeri ini dengan kekuatan-kekuatan diniyah dan kekuatan-kekuatan Islamiyah yang luar biasa di dalam jiwa-jiwa kita, karena berkat didikan-didikan para solihin ini insyaallah nek wis dadi pemimpin cepet mangtingali polisi ini, TNI Polri nggih, Pak Kapolres kaya ngene, bupatine kaya ngene, masyaallah. Ini kan enak. Masing-masing mesti punya kurang, enggak ada yang sempurna. Saya itu sumber kekurangan. Pasti saya ada kurang. Pak Kapolres pasti juga ada kurang. Pak Bahdul Karim pasti ada kurang. Kekurangannya sini mungkin ada di lebihannya enggak Pak Kapolres. Kelebihan saya ada di itu terus. Jadi saling mengisi, akhirnya jadi satu kesatuan yang kuat. Tetapi kalau kita hanya membongkar kekurangan orang dan membongkar kejelekan orang di sana sini, yang ada hanya kehancuran. Yang ada hanya kehancuran. Kalau kita mengetahui bahwa saya ada kekurangan, kekurangan saya ada di mana kelebihan? Oh, di tempatnya Pak Kapolres. Saya datang ke sana. Pak, saya ini banyak kurang dalam hal-hal ini. Tolong Anda, kelebihan Anda berikan kepada saya. Kasih ilmu. Begitu. Saling menyintai, saling menyayangi. Ojo nganti sampai satu saat ini Anda lihat di Yaman terjadi perperangan saudara. Sing mateni jenenge Abdullah, sing dipateni jenenge Abdurrahman. Padha kabeh lho. Yang bunuh namanya Abdullah, sing dibunuh Abdurrahman. Iki terus piye urip opo iki koyo ngene iki? Kenapa Anda-anda ini umat Islam kok jadi seperti ini? Ada apa di jiwa-jiwa Anda ini? Ada apa? Anda ini umatnya Nabi Muhammad. Anda mengucap la ilaha illallah. Kenapa Anda ribut? Anda bunuh putri-putri daripada Abdurrahman, putra-putra daripada Abdullah yang masih kecil-kecil, istri-istri mereka Anda bunuh dengan senjata-senjata Anda. Sedangkan Anda mengaku ada Allah dan Rasulnya Muhammad. Ini lucu. Jangan sampai negeri yang kita cintai ini terjadi seperti negeri Syria, Irak dan lain. Jangan, jangan. Ini tergantung di tangan pemuda-pemudi kita. Ayo para pemuda-pemudi, ojo gampang terpengaruh. Yeh, Islam itu indah, Islam itu damai, Islam itu istilahnya penuh dengan perjuangan. Jihad, jihad itu benar jihadun nafas. Bagaimana kita harus menjadi orang-orang yang bisa menahan emosi kita, tidak terlalu gampang nyalah ke. Ya, yang tadi dikatakan hari buruh, saya ini kadang juga bingung karo negara iki biyen ora enek hari buruh. Dari dulu saya itu tidak pernah dengar hari buruh, baru akhir-akhir sak dari reformasi ini. Kian hari apa wis diperingati hari buruh, hari WC umum, hari macam-macam. Ono apa? Ada hari-hari ibu. Islam itu setiap hari adalah hari. Setiap hari itu hari. Hari apa? Hari ibu, hari buruh, hari apa? Pokoknya setiap hari. Hari ibu setiap hari kita harus menghormati ibu. Rasa ngenteng tanggal piro kuwi? 20 apa kuwi? Hah? 22 Desember hari ibu. Ibu sapa? Nek ibu saya tiap hari tak peringati, tak cium tangannya, tak cium dahinya, saya wajib menghormati orang ngenteni 22 Desember. 22 Desember gak ikembang bu, niki kembang. Bareng tinggal meneh, percuma. Islam adalah agama yang setiap hari adalah hari untuk siapapun. Jadi buruh silahkan mau demo menyampaikan apa namanya unek-unek juru hati silahkan, tapi dengan cara yang bagus. Bukan dilarang, siapa sih ngelarang-larang? Tidak, ini hak Anda untuk berbicara, tapi dengan adab. Dengan adab. Soalnya apa? Negara ini pun juga menjadi satu kesatuan antara orang tua, ibu, anak, keluarga gitu sama. Bukan tidak. Mosok karo bapak dhewe duding-duding. Kan tidak bisa. Kita juga harus dengan adab. Awak dhewe kadang kok nek dikei panggonan sing kaya ngono ku ya ora mampu. Misalnya saya sekarang sudah jadi Polres. Apa sudah didandem bali ora mampu aku. Walaupun gayane kaya ngene iki ketok ya ora mampu. Beliau juga sudah jadi, saya ndak bakal mampu. Soalnya wis tugase dhewe-dhewe. Ya mujib kuwi mujib gedhe kaya ngono kuwi. Kan dadi aku ya ora mampu. Aku kan dadi mujib ya ora iso. Semua tidak bakal bisa. Kenapa? Sudah ada tugasnya sendiri-sendiri. Nah, tugas sendiri-sendiri ini tidak saling berbenturan, tapi saling mengisi. Insya Allah dengan saling mengisi jadi satu kesatuan, jadi satu kekuatan, jadi satu keimanan yang luar biasa. Mudah-mudahan berkat selawat ini kita semuanya selamat. Amin ya rabbal alamin.